Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah wal akhawat, para talaba rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang lalu, 6, kita membahas tentang al-mamnu' minasorfi. Naam, barakallahu fikum. Yaitu membahas masih pada alamat i'rab. Naam, alamat i'rab pada matan wa ammal kasrat wa ammal fathatu. Naam, itu ya. Adapun fathah, fatakunu alamatadil khafdi fil ismil ladzi la yansorib. Fathah menjadi tanda bagi jar, bagi khafat pada isim yang layan sorib. Naam, barakallahu fikum. Telah dijelaskan dalam dua kali pertemuan tentang apa itu isim layan sorib atau al-mamnu' minasorfi. Naam, kesimpulannya dari apa yang telah disampaikan, kalau merasa berat karena dianggap rinci atau terlalu rinci, maka cukup bagi antum untuk mengerti bahwasannya isim mamnu' minasorfi atau isim layan sorib ketika majrur tanda jarnya fathah. Nah, itu ya. Jadi ketika disampaikan ini isim layan sorib atau al mamnu' minasorfi, artinya apa? Isim ini isim yang tidak bertanwin fatimatu, bukan fatimatun namun fatimatu, zainabu, hamzatu. Nah, isim tidak bertanwin, kemudian isim ini ketika majrur, seperti ketika diawali oleh huruf jar, tanda jarnya apa? Adalah fathah, bukan kasroh. Nah, itu kesimpulannya. Kalau antum belum mengerti sebab-sebabnya, ilat-ilat yang disebutkan, enggak masalah. Nanti sambil berjalan waktu, sambil berganti dari kitab-kitab yang lain, insya Allah akan paham. Insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang sekarang perlu dipahami, istilah dulu aja. Istilah mamnu' minasorfi. Kemudian istilah apa lagi? Istilah 6. Istilah tentang isim ini tidak bisa ditanwin dan ketika majrur tandanya kasr. 6, itu yang perlu dipahami. Barakallahu fikum. 6. Ya, sekarang kita lanjutkan ya ke matan berikutnya. 6. Silakan Abu Isa dibantu untuk membaca matan yang kita bahas malam ini. Naam. Barakallahu fikum. Walil jasmi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi في الفعل المضارع الصحيح الأخير آخري، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم، بارك الله فيكم. قال مصنف رحمه تعالى وللجزم علامتان، dan jazm memiliki dua tanda. As-sukunu wal-hadfu, sukun dan hadaf, yaitu pembuangan huruf. Fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari'il fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun, maka ia menjadi tanda bagi jasm pada fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, wa'amal hadfu fayakunu alamatadil jasmi fil fi'lil mudhari'il mu'tadil akhir. Adapun hadaf, membuang huruf, maka ia menjadi tanda bagi jasm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa fil af'ali allati raf'uha bi tsabatin nun, dan pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Nah, barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita sekarang pada tanda i'rab yang keempat, yaitu apa? Jazm. Apa tanda i'rab yang pertama? Sukun. Enggak, istilahnya apa? Rafa', nam, afan. Nam, kemudian yang kedua? Nasab. Yang ketiga? Khafad. Khafad, yang keempat? Jazm atau majzum, nam. Lakob, lakob bagi i'rab ya. Pembahasan kita sekarang memasuki lakob yang keempat dari i'rab. Lakob yang pertama namanya rafa' atau marfu', lakob yang kedua namanya nasab atau mansub, lakob yang ketiga namanya majrur atau jar atau khafad atau mahfud, lakob yang empat, keempat, yaitu kita yang sekarang dalam pembahasan ini, pembahasan kita sekarang, yaitu jazm atau majzum. Nah, yang jazm ini memiliki tanda berupa sukun dan hadaf, memiliki dua tanda. Sukun itu untuk tanda pokok, adapun hadaf untuk tanda cabang. Nah, sukun untuk tanda pokok, hadaf untuk tanda cabang, gitu. Nah, kemudian dijelaskan tempat-tempat sukun, di mana saja tempat-tempat sukun. Nah, alamat jazm yang tandanya sukun tanda pokok ini, yang pertama pada fi'il mudhari' sahih akhir. Nah, fi'il mudhari' yang sahih akhir. Apa maksud dari fi'il mudhari' sahih akhir? Nah, fi'il mudhari' sahih akhir itu fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat. Fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, alif, dan ya, itu huruf ilat. Nah, barakallahu fikum. Fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat seperti apa? Seperti yad'u, itu berakhiran wawu. Yarmi, berakhiran apa? Ya, atau yakhsha, berakhiran alif. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir pertama adalah fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat. Nah, kemudian juga masuk dalam pengertian ini, nah, yang tandanya sukun adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid. Termasuk juga fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswa. Nah, kita tulis di papan tulis ya. Nanti kita tentukan apa yang mana yang fi'il mudhari' sahih akhir yang tanda jazmnya adalah sukun dengan melihat papan tulis. Tasrif lugawi. Nah, kita ambil contoh yaktubu. Apa ini? Pertama yaktubu, yang kedua yaktubani, terus yaktubuna, lalu taktubani, lalu taktubu dulu. Taktubu yang sekarang barisan hiya. Taktubu, taktubani, kemudian yaktubna. Nah, lalu taktubu, ya, taktubani, taktubuna. Iya. Taktubuna ya. Lalu enam taktubina, taktubani, taktubna, enam. Iya, taktubna. Lalu aktubu, naktubu. Nah, aksantum. Ini tasrifan fi'il mudhari' tasrif lugawi. Ulang. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Nah, yang memiliki kitab Al-Mumti' fi'il metasrif bisa lihat bab 2 ya, di halaman-halaman bab akhir dari bab 2. Nah, di situ ada tasrif istilahi dan lugawi. Silakan dilihat di situ. Nah, sekarang perhatikan mana yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir. Yang pertama pada barisan huwa, huwa yaktubu. Lalu yang kedua pada barisan hiya, hiya taktubu. Lalu barisan anta taktubu. Lalu barisan apa lagi? Ana aktubu. Lalu nahnu naktubu. Ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir. Huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Huwa mubtada, yaktubu fi'il sebagai khobarnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh fi'il mudhari' sahih akhir, contohnya huwa yaktubu. Huwa di sini mubtada yaktubu, fi'il mudhari' marfu, alamat rafa'nya dhamma. Kemudian fa'ilnya musatir jawazan huwa, kembali ke huwa lagi. Itu ya. Nah. Kemudian contoh lain hiya, hiya mubtada, taktubunya di sini fi'il mudhari' marfu, alamat rafa'nya dhamma. Kemudian apa? Naam. Fa'ilnya jawazan musatir jawazan hiya, kembali ke hiya. Yang hiya yang mubtada ini. Anta taktubu, anta mubtada, taktubunya fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhamma. Fa'ilnya musatir wujuban. Nah, di sini. Takdirnya anta, kembali ke? Nah, kali ini enggak usah kembali karena wujuban. Kalau yang musatir jawazan baru dikatakan kembali. Naam. Ana mubtada, aktubu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhamma. 6. Kemudian fa'ilnya musatir wujuban takdiruhu ana. Anta nahnu naktubu, nahnu mubtada, naktubu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhamma. Fa'ilnya musatir wujuban takdirnya nahnu. Ini untuk yang rafa. Pembahasan kita di apa sekarang? Jazm kan? Nah, untuk murojaah yang rafa. Sekarang murojaah yang nasab. Lalu masuk yang jazm. Huwa lan yaktuba. Hiya lan taktuba. Anta lan taktuba. Ana lan aktuba. Nahnu lan naktuba. Nah itu. Sama i'rabnya seperti yang tadi disebutkan di rafa. Hanya bedanya apa? Kita katakan fi'il mudhari' mansub bi lan. Huwa lan yaktuba, huwa mubtada. Lannya di situ harfun nafyin wa jasmin wa pastikbalin ya. Yaktuba apa? Fi'ilun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi fathah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan hiya huwa kembali ke huwa lagi yang mubtada tadi. Ini nanti belakang ke bawahnya sama, yang hiya lan taktuba, anta lan taktub, seperti tadi kurang lebihnya cari i'rabnya. Nah, sekarang masuk ke syahid. Pembahasan kita apa ini? Jazm. Jazm berupa tanda sukun. Sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir ya. Sukun menjadi tanda bagi jazm pada apa? Fi'il mudhari' sahih akhir, yaitu ketika fi'il mudhari' ini kemasukan perangkat penjazm, perangkat yang membuat fi'il itu menjadi majzum. Contohnya apa? Contoh lam. Iya, huwa lam yaktub, hiya lam taktub, anta lam taktub, ana lam aktub, nahnu lam naktub. Nah ini. Sekarang coba di i'rab. Siapa yang mau i'rab? Dari hiya, hiya. Tadi huwa kan sudah ya, waktu kita mencontohkan lan. Sekarang mencontohkan lam yang majzum. Hiya lam taktub. Boleh i'rab singkat. Kalau yang tadi disebutkan i'rab singkat. Ketika kita katakan huwa mubtada, itu berarti i'rab singkat. Kalau i'rab panjangnya apa? Huwa domir munfasil mabni ala fathi bi mahli rafin mubtada. I'rab yang panjang. Yang dipakai boleh i'rab panjang, boleh singkat. Nah, siapa? Abu Fahmi atau Abu Bed? Abu Fahmi itu. Hiya lam taktub. Hiya lam taktub. Iya. Hiya mubtada ya. Nam hiya mubtada itu i'rab singkat. Ya, enggak apa-apa. Lam harfu nafin wa jazmin. Nam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nam. Lalu taktub. Taktub. Nam fi'lul mudhari' majzumun. Nam fi'lun mudhari'un majzumun. Bilam. Bilam aksanta. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Nam. Lianahu. Enggak usah kasih alasan karena saya. Tanda asal tidak dikasih alasan. Kalau tanda cabang dikasih alasan. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Nam takdirnya hiya. Takdiruhu hiya. Hiya kembali ke hiya. Nah, ahsantum. Anta lam taktub. Ya, Abu Bed. Anta lam taktub. Anta lam taktub. Anta damirun munfasilun abni al-fathi fi mahali raf'in mubtada. Ahsanta, iya. Lam harfu majzumin, harfu jasmin wa nafin wa qalbin. Taktub fi'lun mudhari'un majzumun wa lamatu jazmihi as-sukun. Nah, majzumun bi lam. Nam, alamatu jazmihi sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Nam, aksanta, itu ya. Ana aktubu. Siapa? Ya, Pak. Abu Safat atau Abu Salma? Ana aktubu. Ana aktubu. Ana mubtada. Bukan. Iya, enggak apa-apa, bisa. Itu i'rab singkat. I'rab singkat anak aktubu fi'lun mudhari'un. Majzumun bi lam. Oh, belum tadi belum lamnya ana belum ya? Lam, anak lam aktub. Anak lam aktub. Iya. Lam. Anak lam aktub. Iya. Anak mubtada lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Aktub fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi sukun. Iya. Ya betul. Alamatu jazmi sukun. Wa fa'iluhu domir mustatir. Wa fa'iluhu domir mustatir. Wujuban. Wujuban ana. Nah, wujuban takdiruhu ana. Aksantum. Nah, nanti aku tetap ingrob berikutnya ya. Nahnu naktubu sama dengan yang tadi. Nah, ini disebut apa? Fi'il mudorek sohai akhir. Ini yang dimaksud dengan fi'il mudorek sohai akhir. Yaitu majzum tanda jazmnya adalah sukun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nun. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fi fi'lil mudhari'il muqtaril akhir. Nah, adapun hadaf membuang, maka ia menjadi tanda pada jazm pada fi'il mudhari' muqtal akhir. Nah, ini tanda jazm yang pertama tadi yang berupa sukun. Sekarang kita masuk ke tanda jazm kedua yang berupa pembuangan. Hadfu sekarang. Nah, pada hadfu ya. Tanda jazm yang bersifat cabang, yaitu hadfu, pembuangan. Pembuangan terbagi dua. Pertama, pembuangan harfu ilah. Pembuangan huruf ilat. Yang huruf ilat ini ada tiga. Yang pertama berupa alif. Yang kedua berupa wawu. Yang ketiga berupa ya. Yang kedua, pembuangan nun. Nah, hadfu nun. Ya, lihat apa tulis. Nah, tanda jazm yang kedua berupa hadaf. Hadaf terbagi dua. Pertama, pembuangan huruf ilat. Yang kedua, pembuangan nun. Yang pembuangan huruf ilat terbagi menjadi tiga, yaitu pembuangan alif. Contohnya pada fi'il mudhari' yakhsha. Antum lihat sebelum masuk jazm ya. Yakhsha ini. Berakhiran apa yakhsha? Alif. Kemudian yang berakhiran wawu. Yad'u. Berakhiran wawu. Yang berakhiran ya. Yarmi. Nah, kalau bikin kalimat. Huwa yakhsha. Huwa yad'u. Huwa yarmi. Nah, boleh gitu kan? Nah, di sini yaksa yatu yatmi yarminya marfu. Tanda rofaknya apa? Doma mukodaro. Kalau kita kasih lan sekarang, lan yang bab nasab ya. Lan yaksa, huwa lan yaksa, huwa lan yatuwa. Nah, keluar fathah. Huwa lam, huwa lan yarmiya. Keluar fathah. Nah, berarti pada nasab yang mukodaro hanya pada apa? Yang alif. Kalau pada doma yang mukodaro pada semua kan? Sekarang pada jazm, Kalau pada kasroh ada enggak? Makhfud. Enggak ada karena makhfud khusus pada isim. Nam. Sekarang pada jazm, huwa lam. Huwa lam yakhsha. Alifnya dibuang. Yakhsha. Huwa lam yad'u. Wawu dibuang. Yad'u. Dibaca pendek. Huwa lam yakhsha. Huwa lam yad'u. Huwa lam yarmi. Dibuang. Apa dibuang? Ya-nya. Nah, kalau mau ditambah penjelasan, yaksa fathah ini menjadi dalil hilangnya alif. Yad'u berakhiran doma, doma menjadi dalil hilangnya wawu. Yarmi berakhiran kasro pada maksudnya yang sekarang tersisa, huruf tersisa kan kasro ya harokatnya. Ini menjadi dalil hilangnya iya. Nah itu, ini menjadi tanda. Barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksud dengan hadfu harfil ilah. Hadf pembuangan huruf, yaitu huruf ilat. Pada apa? Pada fi'il mudhari' yang majzum. Nah, sekarang pembuangan nun. Hadfun nun kita kembali ke fi'il yang yaktubu yang kita tulis ya, di depan tulis. Nah, lihat di sini. Yang sudah ada dalam tulisan ya. Huwa yaktubu. Setelah itu apa? Huma yaktubani. Hum yaktubuna. Lalu hiya taktubu. Lalu huma taktubani. Lalu hunna taktubna. Hunna yaktubna. Lalu anta taktubu. Antuma taktubani. Antum taktubuna. Lalu anti taktubina. Antuma taktubani. Antuna taktubna. Ana aktubu. Nahnu naktubu. Di mana fi'il mudhari' yang berakhiran nun, yang nanti nunnya dibuang ketika majzum? Pertama huma, yaitu yaktubuna. Yang kedua hum, yaitu yaktubuna. Yang ketiga huma lagi, yaitu taktubani. Lalu antuma taktubani. Lalu anti taktubina kan? Antum dulu ya, kelewat. Antum taktubuna. Nah, lalu anti taktubina. Lalu antuma taktubani. Ada berapa ini? Dihitung. Pada tasrif lugawi yang berjumlah 14 kata ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nanti dari 7 itu ada yang sama. Mana yang sama? Huma untuk mudzakkar dan muannas sama kan? Huma untuk apa? Huma yaktubani dengan sama. Mu'anas taktubani antum. Yaktubani. Beda berarti. Beda. Beda. Pada huma, pada huma, pada hiya. Hiya kan huma taktubani. Lalu antuma taktubani. Lalu apa lagi? Taktubani lagi dan. Lalu pada itu huna itu taktubani, taktubani, taktubna. Antuma, antuma setelah anti sama anta, antuma. Antuma perempuan laki-laki. Iya. Dan sama huma setelah hiya. Jadi ada tiga yang sama. Buka amkal munti. Ayo gitu. Ya, dilihat. Enggak apa-apa. Kita buka. Perhatikan. Berarti ulang lagi yang tujuh tadi kan di, pertama di barisannya huma hum. Yang kedua hiya huma. Yang ketiga empatnya ya. Yang pertama huma. Pertama kedua huma hum. Yang kedua pada huma setelah hiya. Yang ketiga ya. Yang keempat pada antuma. Enam. Yang kelima pada antum. Yang keenam pada anti. Yang ketujuh pada antuma. Kemudian yang sama pada barisan huma setelah hiya. Ini sama. Enam. Lalu pada antuma. Antuma setelah anta. Lalu antuma setelah anti. Ada berapa yang sama? Ada tiga yang sama. Yang tiga ini berarti dihitung satu. Sekarang berapa jumlahnya? 7 kurangnya 3, 4 tetap ya. 5. Jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang tiga dihitung satu. Af'alul Khomsah. Ini yang disebut dengan Af'alul Khomsah. Namun yang terbaik adalah mengucap amfilatul khomsa, bukan apalul khomsa. Yaitu kenapa yang terbaik mengucap amfilatul khomsa? Karena fi'ilnya jumlahnya lebih dari 5. Beda dengan beda dengan istilah asmaul khomsa. Kalau asmaul khomsa isimnya jumlahnya 5, yaitu abun, akhun, hamun, fu dan dumalin. 5 kan? Kalau ini jumlahnya sangat banyak, ratusan. Bahkan kalau kita katakan pada satu wazan yaf'alani ya, masuk pada wazan ini adalah yad habani, lalu juga yan tolikoni, lalu masuk juga yas agfironi. Ya enggak? Yang jadi perhatian apa di sini? Alif dan nunnya. Alif dan nun yang barisannya huma. Ya enggak? Berarti istilah af'alul khomsa itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah amsilatul khomsa. Karena fi'il-fi'il ini menjadi contoh, sekedar menjadi contoh bagi fi'il-fi'il lainnya yang berakhiran alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun. Naam. Barakallahu fikum. Ini berarti kita ulang, sukun menjadi tanda bagi apa? Jazm. Bagi jazm pada fi'il mudhari' yang cohe akhir. Ya. Lalu hadab menjadi tanda bagi jazm pada apa? Fi'il mudhari' yang berakhiran huruf ilat, atau fi'il mudhari' yang berakhiran nun, yang rafa'nya dengan sabatin nun. Naam, itu. Ada pertanyaan? Naam, sekarang lihat yang 14 bentuk ini. Yang 14 bentuk ini ada yang belum disebut. Apa itu? Yang hunna, yang belum disebut dalam i'rab ya. Hunna sama antunna. Antunna nih. Antunna. Hunna dan antunna bukan masuk dalam bab i'rab, masuk dalam bab mabni. Mabni. Nah. Masuk dalam bab mabni. Sehingga tetap dia baik rafa, mansub atau majzum tetap. Nah. Ya, sekarang kita mengulang bacaan. Walil jazmi alamatan. Jazm memiliki dua tanda as-sukun. Yang pertama adalah sukun. Naam. Yang kedua adalah hadaf. Wa fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il sahihil akhir. Adapun jazm maka menjadi tanda. Adapun sukun maka menjadi tanda bagi jazm. Adapun sukun maka menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Nah. Pada mudhari' yang sahih akhir. Nah. Barakallahu fikum. Terkecualikan dari pengertian fi'il mudhari' sahih akhir apa saja? Terkecualikan dari pengertian fi'il mudhari' sahih akhir, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfil ila. Setelah dijelaskan ya. Terkecualikan juga fi'il mudhari' yang berakhiran alif dan nun, atau ya dan nun, atau waw dan nun. Kenapa? Karena majzumnya dengan hadfu nun. Terkecualikan juga fi'il mudhari' yang berakhiran nun niswa. Kenapa? Karena dia mabni, sehingga apa? Fi mahali jasmin, tidak berubah. Fi mahali jasmin. Lalu tambah lagi, terkecualikan juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, ketika itu menjadi mabni. Mengerti pengertian ini? Jadi pengertian sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Naam, yaitu apa? Pada fi'il mudhari' sahih akhir, selagi fi'il tersebut bukan bersambung dengan nun niswa, bukan pula bersambung dengan nun taukid. Sebab ketika bersambung dengan nun niswa, maka menjadi mabni. Huna yaktubna. Huna lam yaktubna. Huna lan taktubna. Bentuknya sama. Nah, atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Seperti yaktubu. Masukkan nun taukid pada yaktubu. Nanti ada pembahasan nun taukid pada pelajaran syarof kita ya, insyaAllah. Yaktubu. Masukkan nun taukid. Masuk nun bertasdid. Yang tadinya yaktubu menjadi yaktubanna. Nah, fathah jadinya. Yaktubana Muhammadun yaktub. Contoh dalam kalimat ya. Laaktubana. Wallahi laaktubana. Nah, wallahi laaktubana. Pakainya domir ana di situ misal. Nah, saidnya apa? Pakainya fathah mabni. Nah, atau wallahi lam aktubana. Wallahi lan aktubana. Bentuknya sama tetap. Nah, itu mabni berarti. Assalamualaikum. Nah. Ya, kesimpulannya, sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir, yang terkecualikan dari pengertian ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kenapa? Karena tanda jazmnya dengan membuang huruf ilatnya. Terkecualikan juga fi'il mudhari' yang berakhiran alif dan nun, wawu dan nun, ya dan nun, yang disebut dengan af'alul khamsah. Kenapa? Karena tanda jazmnya dengan membuang nun. Nah. Lalu terkecualikan juga fi'il mudhari' yang berakhiran nun niswa. Kenapa? Karena mabni ala sukun litisolihi bin nun niswa. Lalu terkecualikan lagi fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Kenapa? Karena mabni alal fathi. Nah, kemudian setelah itu tanda jazm yang kedua adalah hadaf. Tanda jazm yang kedua adalah hadaf pembuangan. Yang pembuangan ini terbagi menjadi dua. Hadfu harfil ila, membuang huruf ilat. Yang kedua adalah membuang hadfun nun, membuang nun. Nah, membuang huruf ilat yaitu pada fi'il mudhari' yang berakhiran alif seperti yakhsha menjadi lam yakhsha. Wawu menjadi lam yat'u. Ya menjadi lam yarmi. Yang yakhsha menjadi lam yakhsha. Yat'u menjadi lam yat'u. Yarmi menjadi lam yarmi. Lalu pada hadfun nun, contoh pada yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Nah, sekarang kita tutup dengan mengirab ya. Pada yakhsha, yakhsha yang ada alifnya lalu kemasukan lam. Muhammadun lam yakhsha. Dibuang alifnya ketika dalam. Nah, silakan diirab. Siapa mengirab? Abu Isa dulu. Setelah itu nanti Abu Syafnat. Muhammadun lam yakhsha. Muhammadun. Ini Muhammadun lam yakhsha. Lam yakhsha. Muhammadun mubtada'un marfu'un. Ya, Muhammadun mubtada'un marfu'un. Alamat rafa'nya? Alamat rafi'. Dhamma. Nah, alamat rafa'nya dhamma. Alamat rafi' ad-dhamma. Nah. Lalu lam? Lam. Harfu jazmin. Bu jazmin. Wa nafyin wa qalbin. Untuk mengatakan lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin nanti pembahasannya mendatang ya. Pembahasannya mendatang. Ini kita ucap untuk ini aja, untuk kelengkapan i'rab saja. Sebenarnya belum waktunya untuk mengucap ini. Namun yang diminta pada waktunya itu mengucap pada tanda i'rabnya yang diinginkan. Cuman ini untuk pelengkap. Nah, ya silakan. Yakhsha. Fi'lun mudhari'un majzumun. Naam. Bilam. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Naam, ahsantum. Li'annahu minal fi'il mudhari' mu'tal akhir. Iya. Nah, sekarang Abu Safnat, lam yat'u, langsung aja singkat. Lam yat'u di i'rab. Lam yat'u lan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Iya, ahsantum. Yat'u fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu majzumun bi lam. Majzumun bi lam. Iya. Wa alamatu jazmihi hadful wawi. Hadful wawi. Boleh mengatakan hadful wawi ke huruf ilatnya langsung, boleh juga mengatakan hadfu harfil ilah. Ya, kalau kita katakan hadfu harfil ilah berarti ke huruf ilat secara umum. Kalau kita mau katakan hadful wawi boleh, karena kenyataannya yang dihapus wawu. Nah, itu ya. Nah. Ahsantum. Lam yarmi sekarang. Siapa? Ngiram. Abu Fahmi. Lam yarmi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yarmi fi'lul mudhari majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfu harful ilat. Nam, hadfu harfil ilat atau hadfu ya, hadful ya, boleh gitu. Kalau di sini ada tambahannya kan. Kita tambah kasratu qoblaha dalilu alaiha. Tadi sudah disebutkan. Oh gitu. Kasra dalil dihapusnya ya. Doma dalil dihapusnya wawu. Oh, ya, fat. Di sini ada itu. Ya, tadi kan disebutkan kan, disampaikan. Nah, itu kalau mau mengirob lebih lengkap lagi. Itu lengkap lagi. Kalau lebih lengkap lagi gitu. Tadi disampaikan. Jadi apa? Doma menjadi dalil hilangnya wawu. Kasra menjadi dalil hilangnya ya. Fathah menjadi dalil hilangnya fathah. Menjadi dalil hilangnya alif pada fathah. Nah, sekarang hadfun nun. Hadab, tanda hadab yang ketiga pada majzum adalah pembuangan nun. Contoh lam yaf'ala, dari asalnya yaf'alani menjadi lam yaf'ala atau huma lam yaf'ala. Ya, Abu Bed di Irob. Huma lam yaf'ala. Huma lam yaf'ala. Nah. Huma damirun munfasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Naam, ahsantum. Lam harfu jazmin wa nafin wa qalbin. Yaf'ala fi'lun mudhari'un ajzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ahsantum. Naam. Wa ya. Al alif Damirun mutasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Ahsantum. Naam, barakallahu fikum. Naam, ini ya, insyaallah bisa dimengerti. Untuk alamat i'rab berarti malam ini selesai alamat i'rab. Nanti pada bacaan berikutnya masih membahas tentang kesimpulan alamat i'rab. Itu kesimpulannya pada bacaan matan berikutnya yang akan kita baca pada besok malam insyaallah taala. Naam. Jadi tanda irob sudah selesai. Malam ini sudah selesai. Bacaan berikutnya yang akan kita baca Fasulun al-mu'robatu qisman, itu kesimpulan dari apa yang telah disebutkan. Jadi beliau merinci dengan rinci apa yang dimaksud dengan tanda irob, tempat-tempatnya, di mana saja tanda tersebut, yang tanda pokok dan tanda cabangnya ya. Lalu setelah selesai beliau mengulang lagi, mengulang dengan garis besar. Nah, yang akan kita baca insyaallah besok malam, dan diharapkan kepada yang memiliki channel sempat membuka channel Telegram kami atau menjadi anggota channel Telegram kami untuk bisa mengeprint dua lembar yang telah diposting di channel ya. Ada dua halaman diposting di channel yang berisi tentang tabel rangkuman alamat i'rab pada isim dan alamat i'rab pada fi'il. Nah, karena kepertemuan besok itu pembahasannya tentang apa? Tentang kesimpulan dari alamat i'rab yang telah disebutkan pada waktu yang telah lalu. Nah, ini yang akan kita bahas besok insyaallah dalam satu malam. Dan bagi yang belum mengikuti lengkap sebelumnya, kalau mengikuti besok malam ini untuk kesimpulan ini dan mengerti, berarti sudah mengerti pelajaran yang kemarin-kemarin dengan beberapa kali pertemuan. Nah, artinya apa? Pelajaran-pelajaran ya tentang alamat i'rab dengan beberapa kali pertemuan kemarin itu terangkum hanya dalam satu lembar ini yang ada di hadapan antum. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah kita akan lanjutan besok, ada pertanyaan? Besok malam ya, kalau besok pagi pembahasan imlak masih. Nah. Ya, enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.